Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wattin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina maulana Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadrat al-mukarramin, baro alim, baro kiai, baro masyayikh, terutama tumateng sedaya pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kota Pasuruan engkang kula hormati, ugi tumateng sedaya pengurus daerah jamiah yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu, semua pecinta dan jamaah pengaosan kitab hikam engkang kula hormati, alhamdulillah kita saged kepanggih malih wonten ing acara pengaosan kitab hikam sing wingi kula kali panjenengan dijak ndelok ciri-cirine tiang sing makrifat karo Gusti Allah. Sakniki monggo kita lanjutaken pengaosane. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-raja'u utawi pengarep-ngarep. Al-haqiqiyu kang bangsa hakikat. Ma iku barang korona kang barengi hu ing ma amalun opo amal. Aima tegesi barang kana kang ono poma ba'isan iku kang nangi akan alal ijtihadi yang atas yang ngati-ngati fil akmali yang dalam biru-biru amal. Kama koye keterangan maro kang wisliwato poma fil huzni kang tetep yang dalam masalai susah. Li anaman krono saktuhuni wong roja kang ngarep-ngarep sopoman syai'an eng suwici-wici tolabah iku mongkong golei sopoman. Waman tay sabane wong khofai kuwati sopaman min syai'in mo saking suwici-wici haroba mongkong layu sopaman minu saking syai'. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, tiang urip wonten ndek donya lek kepingin dadi wong apik kudu duwe barang loro. Napa barang loro niku? Nomor setunggal ar-raja'u, ngarep-ngarep rahmati Gusti Allah. Nomor kalih wal khaufu min adzabilah, wedi saking azabe Gusti Allah. Menungso urip niku lek pun gada barang kalih niki, kula yakin dan pasti tiang niku akan menjadi orang yang selamat. Lek pun mesti gada barang loro niku, kula yakin selamat, akan menjadi orang yang bahagia baik di dunia maupun di alam akhirat. Nopo kula kali panjenengan kok harus punya harapan? Kok enggak, kok kudu duwe sifat ar-raja? Raja'u rahmatillah, ngarep-ngarep rahmati Gusti Allah, ngarep-ngarep kepingin melbu swargane Gusti Allah kelawan rahmati Gusti Allah. Nopo kok kudu enggak ada raja? Enggih. Karena kalau kita tidak punya sifat raja, maka kita tidak akan melakukan apa-apa. Menungso niku kudu ana sing diarep-arep. Tujuan hidup sampean terakhir itu apa? Apa sing sampean karepno? Kula niki ngarepno kepingin angsal rahmate Gusti Allah. Lenda ale rahmate Gusti Allah ndak iso mlebu swarga. Lenda ale rahmate Gusti Allah ndak punya rahmat, tidak mendapatkan rahmat saking Gusti Allah, sulit kita akan menjadi orang yang selamat dari api neraka. Nila kula kali panjenengan kudu duwe pengarep-ngarep tekane rahmat saking ngarsane Gusti Allah. Ngarep-ngarep kepingin mlebu swarga, ngarep-ngarep kepingin selamat saking neraka. Apa sakjane maknane pengharapan itu? Bagaimana ciri-cirinya orang itu mengharapkan rahmatnya Gusti Allah? Ya apa cirine wong niku iso diarani kepingin mlebu nang swarga? Ar-raja'ul haqiqiyu ma koronahu amalun. Pengharapan yang hakiki adalah pengharapan yang disertai dengan pekerjaan. Ojo ngarep-ngarep tok tapi ndak gelem usaha. Jangan berpangku tangan. Sampean kepingin ngarep-ngarep kepingin warek, ndak gelem mangan, ketok sego didelok tok, iso warek kira-kira. Sampean ngelak kepingin ngombe ketok banyu didelok tok ndak kadek diku, ndak kadek diombe. Napa iso seger nang gorokan? Mboten saged. Wong duwe bojo kepingin kak rabi mulai sik Joko. Barang wis tutuk wayahe rabi duwe bojo ayu. Sing wedok didelok tok ndak tau diutik. Apa ada faedahnya kalau kita hanya melihat saja? Ndak katik nyekel, ndak katik ngerayai, ndak katik ngombe, ndak katik mangan. Jawabannya mboten. Kalau orang itu mengharapkan dirinya ingin kenyang, maka dia harus berusaha bekerja untuk menghasilkan beras. Kalau sudah mendapatkan beras, berasnya dimasak, lek wis rupa sego, diwadahi piring. Lek wis diwadahi piring, digolekno lawuh, digolekno iwak, mari ngono disendok, dipangan, dilebokno cangkem. Warek. Ono uang bengar bengor luwe kepingin mangan aku, kepingin warek aku, tapi ndak gelem nyambut gawe, ndak dibarengi amal yang dapat menjadikan nasi itu masuk ke dalam perutnya. Wong awake kepingin warek kok menengetok, yo nyambut gawe dong. Lek wis nyambut gawe, tuku beras. Lek wis duwe beras dimasak, masak jadi nasi, diwadahi piring, dimakan, dilebok nonang cangkeme, terus dilek. Mari dilek sama geraya yang diwetengi, insya Allah rasa warek. Makoronahu amalun, itu namanya rojak. Harapan yang disertai dengan sebuah amal, itu adalah betul-betul bernama rojak. Betul-betul bernama harapan. Lek mboten dibarengi karo amal, ya duduk rojak jenenge. Aima kana ba'itsan alal ijtihadi fil amal kama marro, sing diarani rojak niku adalah sesuatu yang dapat menjadikan pendorong semangat untuk berhati-hati di dalam beramal. Niku jenenge rojak. Kenapa kok ngoten geli annaman roja syai'an talabahu? Karena setiap orang yang menginginkan sesuatu, dia pasti menuntut, mencari sesuatu itu. Lawaman khofa min syai'in haroba minhu. Barang siapa yang takut dari sesuatu, maka dia harus lari dari sesuatu itu. Ketok jaran wedi aku, ketok macan, kelihatan harimau, takut saya dengan harimau. Ngomongi takut tapi moro, ngomongi wedi tapi moro, ngomongi kepingin ketok sego, ketok jajan, jajane enak, ketok sego, segone seger, segone anget, iwake terong pecel, delokane sik ngukus panganane masya Allah. Tapi awak ndak moro, awak mboten mangan nang sego iku mang, malah justru ditinggal lari jauh-jauh. Itu bukan rojak namanya. Wa illa lamun ora koronahu amalun bi alam yukorinhu, kelawan yen tomba ora barengi ing ema amalun opo amal, balkana balik ono opo, balkana balik ono opo ma iku utawa rojak. Balkana balik ono porojak jarin ini bitibari makana yufatiru iku ngenduakan porojak sohibahu ing wong kang andueni rojak anil amali saking amal waijri alan dati akan wani porojak hu ing sohib waijri u lan dati akan wani porojak hu ing sohib alal maasi ing atase biro-biro kemaksiatan wadzunu bilan biro-biro duso bahwa mongko utawi rojak umniyatun iku aran angen-angen alaisa mongko oranobo rojak iku birojain aran rojak hakikotan ing dalam hakikati indal ulama mungguni poro ulama balua balik utawi rojak iku umniyatun dati angen-angen wagtirorun lan kebujuk billahi ta'ala kelawan Allah ta'ala. Ono uong menginginkan sesuatu tapi tidak disertai dengan praktek amal. Ono uang kepingin pinter tapi ndak gelem sekolah, ndak gelem ngaji, ndak gelem mondok. Ono uang kepingin warek, ndak gelem nyambut gawe, ndak gelem mangan. Ono uang kepingin seger, ndak gelem ngombe. Itu namanya bukan rojak, tetapi adalah angen-angen. Seje lho pak, angen-angen kali rojak nih. Kalau harapan, apa cita-citanya? Saya ingin jadi pilot, tapi ndak sekolah, ndak opo. Lek sampean muni cita-cita ingin jadi pilot, cocokno karo kelakuane. Sekolah bagian penerbangan, iso masuk akal, itu namanya cita-cita. Cita-cita ingin jadi pilot, tapi awake isih cilik nukang, ndak kadek ngaji, ndak kadek belajar ilmune penerbangan, itu namanya bukan cita-cita. Kalau cita-cita niku dibarengi karo amal. Aku kepengin dadi wong sugih. Cita-cita ingin jadi saudagar, pedagang yang kaya raya, nyambut gawe dagang temenan, cocok, itu namanya cita-cita. Le ono uang kepingin dadi saudagar, tapi awake ndak nyambut gawe, ndak opo, esuk-esuk jam songo koncone budal nyambut gawe, kabeh kutok kemul, kemul ono di kerdu. rokokan ngalor ngidul nganggur, ndak gelem usaha ingin memperbaiki hidupnya, ndak gelem berusaha ingin merubah nasibnya. Ini namanya bukan cita-cita. Nek pengen sirisiran ndak mari-mari. Kalau orang punya cita-cita niku ketok usahai. Saya cita-cita ingin punya warung, buka warung. Belajar pun, belajar masak, belajar administrasi, manajemen perwarungan diperbaiki, sekolah masak, sekolah ngatur ruangane dan seterusnya dan seterusnya. Iku jenenge cita-cita. Kepingin tok. Ya padha mek wong edan nek pinggir dalan niku sampean. Wong edan guyu-guyu nek pinggir ibu ditakoni sampean, "Pak, apa cita-citane sampean?" Dadi presiden. Ada lawan ndak tahu adus, ndak tahu sekolah. Masukkah nang akal kula panjenengan wong sing edan kaya ngoten ngarani awake kepingin dadi presiden? Itu namanya bukan harapan. Itu namanya bukan cita-cita, tapi angan-angan. Seje angan-angan karo cita-cita niku seje lho, Pak. Nek cita-cita dibarengi karo usaha. Kalau ada keinginan tanpa ada usaha, itu namanya bukan cita-cita. Angan-angan, mengandai-andai. Alah, opo ae kok niku mesti ngoten wong-wong. Wong awake kepingin kok ndak kate usaha nopo-nopo. Niku lek dalam urusan dunyo. Lek urusan akhirat ono tiang awake kepingin selamat saking neraka. Kepingin mlebu nang swarga. Tapi keinginannya itu tidak disertai dengan usaha. Sing asale nyambut gawe maksiat, yo terus tetep lancar maksiate. Sing asale ndak sembahyang, yo terus ndak sembahyang. Tidak dibarengi dengan keinginan untuk beramal yang mendukung keinginannya untuk masuk nang swarga. Malah justru makin lama makin berani untuk melakukan maksiat dateng ngarsane Gusti Allah. Malah justru makin lama makin kendel melanggar larangane Gusti Allah. Ngoten niku jenenge umniyah, angan-angan. Bukan cita-cita, angan-angan niku jenenge. Nek wong niku panjane kepengin mlebu nang swarga, sembayang, wayahe sembayang, sembayang. Wayahe wiritan, wiritan. Nganggur-nganggur maca Quran. Ono wong diarani kepengin mlebu nang swarga sampean. Iya kepengin, tapi bendino penggaweane ngrasani wong tok ndak mari-mari. Kancane sembayang jamaah nang masjid awake meneng tok lungguh ning pinggir embong. Kepengin opo iku jenenge? Itu kepengin niku. Lek kepengin niku ono wong nang masjid melok. Ono wong nang pengajian melok. Ono radio nyetel pengajian ngrungokno. Oleh sing dirungokno iku sak mampune dilakoni. Iku jenenge ada keinginan untuk masuk nang swargane Gusti Allah. Ojo ngarani kepingin lek sampean ndak usaha. Tuntuk kepingin itu andai kan. Andai ku tahu. Tunggali andai niku bukan cita-cita niku. Hanya andai saja. Lek cari narek sekolah niku lau harfu syaitonin. Andai itu adalah harap yang sengaja dipasang oleh setan kangge ngiming-iming kula sampean ndak kate usaha. Lek jenenge tiyang kepingin ya kudu usaha. Apa sing dikepingini? Amen kepingin dadi polisi. Ya sekolah aku sing temen, wae pendaftaran daftar. Pengin dadi polisi tapi awake dulinan, to ndak kate sekolah ndak opo. Awake kepengin dadi kiai yo ngaji yo. Mondok sing temenan. Apa sing dilakoni kiai ini sing apik lakonono. Sing elek masih kiai ini sampean lek nglakoni elek ojo ditiru. Ku jenenge sampean punya cita-cita dan cita-citanya dikejar dengan baik. Cita-cita niku mboten kaya omong-omongan kejarlah aku kau ku tangkap niku lak ceritane film niku. Lek sing temenan cita-cita niku kejarlah aku akan lari. Dan kamu harus betul-betul lari untuk mengejar saya. Baru kamu akan bisa menangkap aku. Ngoten niku jenenge cita-cita. Jadi yodok sampai keinginan dalam hati kita untuk masuk nang swargane Gusti Allah itu hanya sekedar keinginan saja. Tapi pekerjaan kita enggak pernah kita mengerjakan sesuatu. Bahkan makin lama kita makin berani datang maksiat, datang Gusti Allah. Ojo. Bahwa umniyatun itu adalah namanya pengangan-angan. Wayu kolu ayuna iku endi-endine kita rojaun utawi wong kang anduweni pengarep-ngarep kadzibun kang goro. Wala tau sapa Allah taala. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا فَخَلَفَ مُنْكُنْ غَنْتَنِي مِنْ بَعْدِهِمْ إِنْ دَلَمْ سَعْوِسِ كَوْمْ بَنِي إِسْرَئِلْ خَلْفٌ سَوْبَ پَنْغَنْتِي وَرِثُوا كَانْ بَدْوَ مَرِسِي سَوْبَ خَلْفٌ الْكِتَابَ إِنْ كِتَاب يَأْخُذُونَ كَانْ بَدْوَ نَتْرَبِي كَانْ بَدْوَ غَلَبْ سَوْبَ خَلْفٌ Aradu hadzal adna ing bondone ikilah barang kang luih asor wa yaquluna lan padha ngucap sapa Bani Israil sayu faru bakal den sepuro lan asowo kita akan menggantikan kaum Bani Israil adalah orang-orang yang menggantikan kitab mereka. Mereka mengambil modal-modal yang sangat murah sekali dan mereka mengatakan saya akan diampuni. Itu bohong. Penggantine kaum Bani Israil iku ngoten, awak niku pengin dadi wong selamat. Awak ini ku kepingin melbu swarga, tapi sing dilakoni barang sing asor-asor tok. Para nabi digoroi, ndak ana sing percaya nang para nabi ditakoni kepingin melbu swarga. Panjenengan harus ingat, nabi yang banyak dibunuh adalah pada kaum Bani Israel. Mergane sampai saat niki, orang Israel itu enggak pernah aman karena mereka itu kena walat nabi ini. Delon sampean delon di Timur Tengah niku, ndak mari-mari perang. Aman-aman-aman setahun perang mana. Aman-aman-aman setahun perang maning. Karena memang Bani Israel itu adalah kaumnya Allah sing paling wangkot. Mereka itu menginginkan masuk suargo, tapi isi kitab Allah itu diinjak-injak. Undang-undang sing wonten di agama niku si Allah niku dihina, tidak dilakukan oleh Allah ngutus para utusan niku digoroi. Ndak ana sing dipercaya kok saniki kiai dintuti. Kiai edung kangen buri mon semangken. Lek wis ana kiai dipaldingi selit, lho, iku tunggun azabe Gusti Allah akan datang. Kita cuman menunggu waktunya saja. Kepingin masuk swarga tapi kelakuane koyo ngoten. Lek meneng-meneng ado bapak wis masih kita niki maksiat titik-titik sayu farulana. Kita akan diampuni oleh Allah. Ngampuni-ngampuni ya apa? Lek sampean maksiat terusan. Nah niki dosa. Meneng njaluk sepuro, embene nglakoni dosa maning. Menene nyaluk sepuro, menene ngelakoni dosa maning. Kapan kita akan selesai? Kapan kita akan bertaubat kepada Allah? Lek corone koyok ngeten. Lek panjenengan kepingin bagus, kepingin melbu swarga, yo sing apik kelakuane. Panjenengan kepingin melbu swarga tapi kelakuane ndak dipadakno karo undang-undange Gusti Allah. Itu namanya bukan keinginan tetapi adalah angan-angan. Ngelamun sampean. Wal khulfu utai maknane al khulfu arodi ugi golongan kang asor minan nasi saking menungso. Wa qala lan dawu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al kaisu utawi wong utawi kang aran wong pinter. Sing diarani wong pinter niku sinten? Man iku wong tanah kang nolak sapa man nafsahu ing nafsune man wa amilalan nglakoni sapa man lima krono manfaat maring barang lima manfaat kangge barang ba'dal mauti kang tetep ing dalem sakwise mati. Wal ajizu utawi kang aran wong apes man iku wong atba'a kang ngetutaken sapa man nafsahu ing atine man hawaha ing kesenengane nafsu wa tamanna lan ngangen-ngangen sapa man alallahi ing atase Gusti Allah al amaniya ing biro-biro angen kang gorok al amaniya ing biro-biro angen-angen kang gorok. Kanjeng Nabi dawu sing diarani wong pinter niku adalah orang yang pandai memerangi nafsunya dan beramal sesuatu yang bermanfaat untuk nanti ketika dia sudah akan mati, sudah mati. Niku jenenge wong pinter. Keinginan nafsunya selalu ditantang dan dia melakukan sesuatu yang amalnya jelas akan bermanfaat kepada nanti keadaan setelah dia mati. Niku jenenge wong pinter. Ono wong kelakuane kok urusan dunyo tok. Nyambut gawe gawe apa nyambut gawe gawe umah cek ni mapan. Kok lek umah mapan kan enak awak iki ongkang-ongkang silit ono ndek jero ndak ketok wong. Nang tangga ketoke gagah. Nang dulur ketoke kaya ageng. Wong delok male sungkan. Utang duit gampang krana mae apik gampang dipercaya wong. Ndak ana belas urusan kangge mati itu enggak ada. Niki jenenge dudu wong pinter. Lek wong pinter wa amila lima ba'dal maut, dia akan melakukan sesuatu yang manfaatnya untuk nanti setelah dia mati. Gawe umah sing mentereng. Apa kok gawe umah mentereng? Cek niki nek digawe sangune ibadah. Mbok menawa awak ndak kuat sembayang nang masjid, awak sembayang di omah. Jedinge dikei jeding sing mapan supaya kesucian rumah kita terjaga. Sembahyang iso tenang, Allahu Akbar. Di gedung yang besar, kita sholat bisa tenang tanpa ada gangguan dari luar. Gak umah sing gede apa perlu lene onok bolo teko ado-ado nginep cek nena. Gak ruangan penginapan. Ibu teko, teko doi, teko paran, dulure teko enak nginep-nginep dek ini yu. Panggonan di jembar ben wis, milio panggenan ini enak. Wa amila lima ba'dal mauti, dari semua pekerjaan yang dia lakukan semuanya disendek nang wis mati. Aku tak ngeladeni dulur sebab ngelakoni dulur itu termasuk ibadah. Besok di akhirat aku jadi ndak soro-soro. Aku tak nyambut gawe. Jadi sugih aku lek sugih lek duwe-duwe ono dulur utang ki ndak repot-repot. Karepe ndek ati. Aku kate nyambut gawe lek wis sugih kok aku iso bantu wong fakir wal masakin. Dulur-dulur sing kepengin ngaji tak bantu. Dulur-dulur sing kepengin sekolah tak tulungi. Dulur-dulur sing kepengin nyambut gawe tak golekno dalan. Jadi semua pekerjaan yang dia lakukan dirancang sebaik-baiknya untuk menuju kehidupan akhirat yang abadi. Kangge ndolek kebahagiaan akhirat. Tutuk donya sanes. Aku tuku montor apa perlu nih? Bojoku biar tidak terlihat auratnya. Katene mule nang omahe wong tuane diterno, enak ndak ketok wong. Bojone terbungkus rapi ada di dalam. Aku tak tuku sawah, ya kene tanduri. Oleh engko cek nek digawe mangan, anake sekolah sampean wis mule nang teko sekolah anake ono sing dipangan krana beras akeh. Nyambut gawe oleh dhuwit-dhuwit digawe blonjo. Apik terus penggaweane disandarkan untuk kemanfaatan kehidupan setelah dia mati. Niku jenenge wong pinter. Wal ajizu sing diarani wong sing apes. Man atba'a nafsahu hawaha adalah orang yang nafsunya selalu mengikuti kesenangannya saja. Nafsu ini ditut no mawon kepingin niko dilakoni, kepingin niko dilakoni. Ndak duwe keinginan kangge ngerem nafsu. Iku jenenge orang lemah. Ingat ya, yang dikatakan orang lemah bukan orang goblok. Yang dikatakan orang lemah bukan orang duafa wal masakin. Orang-orang yang tidak punya ekonomi mapan duduk niku. Yang dikatakan orang lemah adalah orang yang dibuat bal pimpong oleh nafsunya. Nafsu ini kepingin merono, melo. Nafsu ini merono, melo. Nafsu ini merono, melo. Lek montore api, duit ake. Tapi yang tenang nafsu ini diajak ngidul, melo ngidul. Nafsu ini ngetan, melo ngetan. Nafsu ini ngalor, melo ngalor. Nafsu ini ngulon, melo ngulon. Melo terus muter-muter. Ndak mari-mari digawe bal-balan nang nafsune. Itu namanya orang lemah. Sepindah malih sing diarani wong lemah niku duduk wong sing fakir niku, Mbah. Bu, sing diarani wong lemah itu bukan orang yang bodoh itu saja. Tapi sing diarani wong lemah niku wong sing digawe dulinan nang nafsune. Dadi wong ndak tahu tenang, selalu menjadi budaknya nafsu. Wayahe sampean wong wis sugih ndak kadek bingung kok sik bingung ae wong dunyane wis bek sik bingung mawon. Sing kepingin niki, sing kepingin niki, sing kepingin ngetan, terus keinginannya itu akan selalu ngikuti panjenengan. Itu namanya orang lemah. Enggak berani melawan nafsunya sendiri. Enggak berani nentang nafsunya sendiri. Sehingga kadang-kadang masih wong pinter, dia kalah dengan nafsunya. Sudah tahu sesuatu yang dilakukan itu melanggar syariat Gusti Allah, yo dilakoni mawon. Enggak kadek diremblas. Iku jenenge wong lemah. Wis ngerti waktune subuh ndak tangi-tangi. Sampai srengenge ngene metu akhire ndak sembahyang subuh, itu namanya orang lemah. Wis ngerti kelakuan iki haram kok dilakoni mawon krana kepingin, namanya orang lemah. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mencegah nafsunya. Aku ndak katene rene, opo pekerjaan ini melanggar syariat iki. Di samping melanggar nang agama, yang melanggar nang negara. Wis ojo dilakoni, mandek. Wong pinter nih, dijak ngidul, melok ngidul. Cak kok ngidul sampean? Hati-hati lho, ono KPK iki blaen sampean. Melok mawon, itu namanya orang lemah. Kalau orang kuat, dijak ngidul, ojo melanggar iku sampean kok berlawanan dengan berurusan dengan KPK, mandek. Iku jenenge wong hebat. Iku jenenge wong kuat. Wong kuat niku kelakuane mboten karu-karuan, duduk kuat jenenge. Watamanna ala Allahil amaniyah, dan dia mengangan-angan beberapa angan-angan dari Allah. perintahe Gusti Allah ndak dilakoni tapi menengi kepingin melbu swarga. Larangane Gusti Allah selalu dilanggar tapi meneng-menenge dhek kepingin selamat saking neraka. Selamat tekan ndi? Ngoten lho. Gampangane lek ndek donya ya ngoten. Lek sampean kepingin ndak dihukum, ndak ditahan, ojo nyalah-nyalah nang undang-undang. Baik pidana atau perdata. Lah sampean kok kepingin selamat tapi sampean melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Suwene suwe mesti ketok. Itu namanya bukan orang kuat. Orang kuat adalah yang mengetahui tentang hukum-hukum negara, hukum-hukum agama, dan yang berlawanan tidak dilakukan. Iku jenenge wong kuat. Dudu wong sing kuat duwike niku, duwike kuat. Kate ditahan murung rono-rono nyogok, rono nyogok, rono nyogok. Wah, sing digawe nyogok iki duwe sapa? Kesuwen kebeken sing digawe nyogok akhire kaweron. Kaweron-kaweron melbu. Karena kita menjadi orang yang lemah. Mandar mugo kula kali panjenengan dadi wong sing betul-betul kuat, menjadi orang-orang yang betul-betul pandai membawa diri kita agar menjadi orang yang diridhoi dening Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang betul-betul punya harapan untuk mendapat rahmat dari ngarsani Gusti Allah, menjadi orang yang betul-betul punya keinginan untuk selamat saking azab Gusti Allah. Luruh niki pun monggo kula kali panjenengan ngasto. Jadilah orang yang punya harapan untuk mendapatkan rahmat. Jadilah orang yang punya rasa takut untuk mendapat azab saking ngarsani Gusti Allah. Ala hadhin ya wa ala kulli natin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadanallahu wa iyyakum wal 'afwa minkum. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.